Taib, kita pindah ke kitab kita yang berikutnya, Fathul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala fi qaulihi umirtu an uqatil nasa hatta yaqulu la ilaha illallah ma'lumun annal murada bihadza ahlu ibadatil authan duna ahlil kitab li'annahum yaqulun la ilaha illallah thumma yuqatalun wa la yarfa'u anhumus sayf, yakni ahlul kitab. Berkata al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, beliau ini namanya Hamdun bin Muhammad bin Ibrahim dan beliau punya sedikit akidah Asy'ariyah rahimahullah. Beliau berkata, berkomentar tentang hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang berbunyi, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah. Ucapan Rasulullah, kata Abu Sulaiman Al-Khattabi, maklum diketahui bahwasanya yang dimaksud manusia di sini adalah ahlu ibadatil authan, ya, para penghamba berhala, bukan ahlul kitab dari Yahudi maupun Nasrani. Kenapa? Karena mereka itu adalah kelompok yang mengucapkan la ilaha illallah. Thumma yuqatalun, kemudian diperangi dan tidak yurfa'u, diangkat dari mereka as-saif, yakni pedang. Jadi maksudnya manusia-manusia, kata beliau, yang diperangi oleh Nabi alaihissalatu wassalam itu pada zamannya adalah orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sampai mereka mau mengucapkan. Adapun ahlul kitab, ya, tidak diperangi oleh Rasulullah. Kenapa? Karena mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah dalam agama mereka. Tetapi bedanya, ya, diambil dari kesimpulan beliau ini, kalau asli kafir mengucapkan la ilaha illallah, terjaga darah dan harta, selesai, Islam sudah. Tapi kalau ahlul kitab mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini belum menjadikan mereka orang maksum, terjaga harta dan darah mereka sampai mereka, ya, betul-betul mengikuti Islam. Taib. Ahlul kitab, di samping diperintah untuk mengucapkan la ilaha illallah, diperintahkan juga harus bersaksi dengan syahadat yang kedua. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bedanya peperangan dengan ahlul kitab dan peperangan dengan apa? Orang kafir murni pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulun la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dan aku adalah Rasulullah. Taib. Wa qala al-qadhi Iyad, ikhtisasu ismatil mali wa nafsi biman qala la ilaha illallah ta'birun 'anil ijabati ila al-iman. Wa annal murada bidzalika musyrikul arab wa ahlul authan. Fa'amma ghairuhum mimman yukirru bitauhid fala yuktafa fi ismatihi biqaulihi la ilaha illallah id yaquluha fi kufrihi, intaha mulakhasa. Berkata Qadhi Iyad, menjelaskan lagi. Qadhi Iyad ini terpengaruh juga dengan Asy'ari, akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu akidah yang menjamur di negeri kita, yang salah satu akidahnya dulu kita diperintah untuk hafalan di SMP. Wujud, kidam, baqa', mukhalafatul hawadithi qiyamu binafsihi. Sebenarnya ini bagian dari perkara-perkara yang diharuskan dalam agama. Cuma apa yang mereka inginkan dengan apa yang diinginkan oleh, ya, ahlu sunnah itu beda. Ya, itu beda. Sama-sama kata, tapi maksud mereka dengan ucapan itu, dengan maksud kita ahlu sunnah, beda. Baik, menetapkan sifat wajib bagi Allah. Kalau Allah itu, kalau Allah menurut akal mereka, dia kan sesembahan, harus wajib punya sifat ini. Ya, selain daripada ini itu jaiz. Ini jaiz, enggak wajib. Ya. Sepertinya secara akal iya ya. Ya, intinya apa yang mereka inginkan itu secara akal mungkin didukung. Seakan-akan pengin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru mereka terjatuh kepada apa? Penyerupaan dan penghinaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyuruh kalian untuk mewajibkan Allah punya ini? Dan siapa yang menyuruh kalian ya mengatakan kalau sifat ini boleh bagi Allah? Siapa? Itu yang terpenting. Loh, akal kita. Lah kalau setiap akal kita boleh berakal-akal, ya, akalmu dengan akalku beda. Kalau akalku mengatakan yang kalian anggap jaiz boleh ini, menurut akal saya ini yang wajib. Yang kalian katakan ini wajib, menurut akalku ini yang jaiz. Nah, terus mau akal siapa yang mau dipakai? Iya kan? Agama itu enggak pakai akal-akalan. Itu diantara bagian dari akidah Asy'ariyah. Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah taubat dari akidahnya. Ya, diteruskan oleh Qullabiyah. Ya. Dinisbatkan kepada penerus kesesatannya. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah taubat. Di akhir hayatnya beliau bertobat dan membawa apa? Dua kitab sahih Bukhari Muslim. Jadi yang menisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari itu sudah salah. Beliau sudah taubat dari akidahnya. Taib. Qala al-Qadhi Iyad, beliau berkata, ikhtisasu ismatil mal, pengkhususkan, pengkhususan terjaga harta dan darah terhadap orang yang berkata la ilaha illallah, ini adalah ungkapan dari ijabah, penjawaban kepada iman. Artinya orang kafir tadi menjawab panggilan iman. Jadi orang itu kalau sudah menjawab panggilan iman, terjaga darah dan hartanya. Artinya dia masuk ke dalam agama Islam. Wa anal muradu bidzalik, dan yang dimaksud dengan manusia yang Rasulullah katakan umirtu an uqatil nas, aku diperintah untuk memerangi manusia. Siapa mereka? Musyrikul Arab. Ya, penduduk Arab yang mereka terjatuh dalam kesyirikan. Bukan ahlul kitab. Wa ahlul authan, dan para penyembah berhala. Wa amma ghairuhum, adapun selain mereka, artinya ya ahlul kitab, mimman yukirru bitauhid, yang menetapkan ketauhidan, fala yuktafa fi ismatihi, maka tidak dicukupkan terjaganya darah dan harta mereka bi qaulihi la ilaha illallah, dengan ucapan semata la ilaha illallah. Jadi ahlul kitab yang saat itu juga hidup pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam, ya, berbeda keadaan mereka dengan keadaan orang musyrik yang tulen. Kalau orang musyrik tulen, cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, selesai, dia muslim. Ya, diangkat pedang ketika ingin membunuh, diangkat tombak ketika ingin menusuknya, sudah Islam kok. Dan kita disuruh perang untuk mengislamkan dia. Ya, jadi peperangan antara kita dengan orang musyrik itu apa tujuannya? Untuk mengislamkan mereka. Ya, bukan karena marah, bukan karena pengin harta, bukan karena pengin kekuasaan, bukan. Kalau pas mau ditusuk kok mengucap la ilaha illallah, selesai, sudah berhasil. Dia mau Islam. Nah, seperti itu. Beda dengan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab sudah mengucapkan la ilaha illallah semenjak dulu, karena memang agama ya semenjak awal itu intisarinya adalah tauhid. Sehingga agama-agama pada zamannya disebut Islam. Kristen disebut Islam, Yahudi disebut Islam, ya, pada zaman masing-masing. Nah, ketika mendakwahi mereka, ya tidak cukup dengan supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup, tetapi harus ditambahi. Naam. Ditambahi apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa qala an-Nawawi la budda ma'a hadza minal iman. bijami'i ma ja'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam kama ja'a fir riwayati wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Naam, berkata Imam An-Nawawi, beliau termasuk ulama Syafi'iyah yang berpegang dengan ya madhab Syafi'iyah. Tapi dalam masalah akidah sama. La buddha ma'a hadza minal iman, harus bersamaan dengan ini beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi selain la ilaha illallah juga harus beriman dengan semua yang dibawa oleh Nabi. Hal ini berdasarkan dengan riwayat dan mereka beriman denganku dan dengan apa yang aku bawa. Nah, jadi untuk jadi muslim itu tidak hanya pas mengucapkan, tetapi dalam realita kehidupan dia juga harus menegakkan hukum-hukum Islam yang diwajibkan bagi dia. Ini yang mayoritas kaum muslimin juga tidak paham. Yang penting kalau jadi Islam itu ya syahadat. Setelah syahadat bebas mau apa, yang penting kan saya sudah Islam. Ya, orang Islam enggak mungkin jadi orang musyrik, orang Islam enggak mungkin jadi orang kafir, wong sudah syahadat kok kafir. Wong sudah syahadat kok musyrik, enggak mungkin, ini kata mereka. Padahal tidak. Ya, syahadat itu hanya sekedar simbol kalau dia sudah masuk Islam. Nah, kalau di dalam Islam dia tidak mau menjalankan syariat Islam, maka akan dihukum tentunya sesuai dengan kadar pelanggaran yang dia lakukan. Taib. Banyak yang belum bisa membedakan perkara-perkara ini. Nas'alullah ta'ala salamah. Nah. Waqala Syekhul Islam lima su'ilaan kita li tatar. Faqala Syekhul Islam pernah ditanya tentang peperangan dengan Tatar. Negeri Tatar. Mana ini Tatar ini? Daerah Jazair. Barbar Tatar. Faqala, beliau menjawab, kullu ta'ifah mumtani'ah aniltizami syara'il Islam adh-dhahirah. Min ha'ula'il qawm au ghairuhum. Setiap kelompok yang tercegah dari berpegang teguh dengan syariat-syariat Islam yang jelas, bersamaan dengan mereka, bagian dari kaum itu atau selain mereka. Jadi ada syariat Islam yang wajib harus ditampakkan. Yang seperti ini ya tampakkan. Harus. Ada sebagian kelompok yang mereka tidak mau menampakkan syariat Islam yang harus ditampakkan. Seperti sholat jamaah, adhan, ya, haji, dan lain sebagainya. Dari amalan-amalan yang harus tampil, terlihat. Ini tampilkan, perlihatkan. Ya, kadang-kadang aneh sebagian kelompok, ya, seperti subhatnya apa MTA, Majelis Tafsir Quran, katanya mereka tidak mau berpakaian syariat karena apa, khawatir riya. Kaum salafiyin ini orang-orang yang suka riya menampilkan amalan, kalau kami tidak. Lah bagaimana? Terus bagaimana seorang yang mereka awam jahil dengan muslim pengin kenal dengan muslim kalau engkau tidak berpakaian muslim? Ya. Bagaimana bisa membedakan orang yang belum kenal Islam pengen masuk Islam sementara pakaianmu dengan pakaian orang kafir sama? Terus bagaimana orang yang pengen kenal Islam, pengen tahu Islam, mau tanya sama siapa? Mereka tidak bisa membedakan mana syariat yang ditampilkan dan mana syariat yang dikerjakan sembunyi-sembunyi. Tidak paham mereka. Ya. Jadi mereka tidak mungkin berpakaian seperti ini. Batik, ya, atau kemeja apa saja pakainya celana. Kami mah pengennya biasa, enggak pengen terlihat oleh manusia. Ya, ucapanmu itu baik, tapi pengennya jelek. Kan gitu. Baik ucapannya, enggak pengen dilihat oleh manusia. Ini ucapan baik, tapi dipakai pada perkara yang jelek. Nah, terus kalau kamu bergaya seperti itu, orang kafir juga bergaya seperti itu. Kalau kamu enggak mau bergaya dengan muslim, lebih parah mana? ya, kamu pengen niru orang kafir. Orang yang berakal, ya, berpakaian dengan pakaian muslim lebih baik daripada meniru pakaian orang kafir. Walaupun semuanya boleh, mau pakai kemeja boleh, mau pakai baju batik ya silahkan, nggak ada yang larang. Tapi kalau berhujah menyalahkan orang yang berpakaian Islam, sementara ini simbol-simbol Islam yang harus ditampakkan, ini salah. Nah, ini salah. Karena apa kata beliau, ada bagian syariatnya itu yang harus ditampilkan. Dan mereka, kaum Tatar ini, termasuk adalah bagian orang yang tidak mau menampilkan syariat Islam yang wajib ditampilkan. Fa innahu yajibu qitaluhum hatta yaltazimu syara'i'ahu, diperangi sampai mereka mau mengerjakan. Ya, nanti akhirnya nanti akan merembet kemana-mana. Wah, saya emang enggak mau jamaah di rumah sampai kalau jamaah mah terlalu menampakkan amalan. Nah, gimana? Wong ini perintah untuk supaya syariat Islam itu kelihatan. Nah, nanti enggak ada id juga di lapangan. Wah, jangan id di lapangan, nanti riya dilihat orang. Atau syariat Islam yang mana yang akan dilihat oleh manusia? Wa in kanu ma'a dzalika natiqina bi syahadatain multazimina ba'd syara'i. Walaupun mereka itu apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat, berpegang teguh kepada sebagian syariat. Tapi kalau mereka tidak menampilkan syariat yang memang disyariatkan ditampilkan, diperangi, kata beliau. Masya Allah. Nah, nanti juga enggak ada adzan, jangan adzan, nanti kamu riak kalau adzan, kan didengar manusia. Semuanya akan ya terkena. Kama qatala Abu Bakrin wa sahabah radhiyallahu taala anhum mani'iz zakah. Sebagaimana Abu Bakar dan sahabat yang lainnya memerangi para penolak zakat. Jadi setelah wafatnya Rasul itu banyak yang murtad. Manusia-manusia yang saat itu baru kenal dengan Islam, ketika Rasulullah wafat imannya belum kuat. Kok Nabi mati? Nabi kan harusnya hidup terus. Akhirnya sebagian yang di pelosok mereka murtad. Tidak mau menyerahkan zakat yang dulu biasa mereka tunaikan di saat Nabi hidup. Zakat ini termasuk bagian dari syariat yang harus ditampilkan. Ya, tidak boleh sembunyi-sembunyi, tampilkan. Nah, supaya manusia tahu. Diperangi sama Abu Bakar Siddiq, diperangi. Wa ala hadza tafaqqal fuqaha ba'dahum qala fa ayyuma ta'ifatin imtana'at an ba'd salawatil mafruḍah aw siyam aw al hajj aw an talzami tarhimid dima' aw al amwal aw al khamri aw al maisir aw nikahi dhawatil maharim aw an iltizami jihadil kufar aw ghairu dhalika min iltizami wajibatid din wa muharramatihi allati la udra li ahadin fi juhudiha aw tarkiha allati yakfur al wahidu bi juhudiha fainat ta'ifatal mumtani'ah tuqatil 'alaiha wa in kanat muqirratan biha wa hadha mimma la a'lam fihi khilafan bainal ulama qala haula indal muhaqqiqina laysu bughatan bal hum kharijuna 'anil islam intaha. Masyaallah, fuqaha semua sepakat, kelompok kalau ada yang mereka menolak, ya, tidak mau mengerjakan sebagian solawat yang difardukan, tidak mau puasa, tidak mau haji, sebagian saja. Dia Islam, syahadat dikerjakan, sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, zakat dikerjakan, tapi enggak mau haji. Ah, bagi saya itu haji tidak wajib. Ya, diperangi. Bahkan dia terjatuh dalam kekufuran. Atau dia tidak mau berpegang teguh dengan haramnya darah yang ditumpahkan atau yang lain sebagainya. Maka mereka itu hakikatnya bukan diperangi karena pemberontakan, tapi diperangi karena apa? Mereka keluar dari Islam. Ya, satu syarat Islam yang yakin kedudukannya dalam Islam kita kufuri, ini bisa menjatuhkan kita ke dalam apa? Murtad. Nah, nasallahu taala salam, itu maksudnya. Jadi, walaupun kita muslim sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu boleh diperangi kapan, kalau seandainya kita menolak satu ya dari bagian syarat Islam yang diwajibkan. Itu maksudnya, bukan berarti kalau sudah muslim itu sudah bebas segala-galanya, tidak. Tetap harus iltizam dengan syarat Islam. Kalau tidak mau mengerjakan itu lain hukumnya. Ini bagi orang yang mampu tapi dia tidak kerjakan, maka diperangi oleh penguasa tentunya, bukan kita. Nah, jadi peperangan yang dimaksudkan dalam ayat tadi apa? Dalam hadis tadi apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini ada dua pemahaman. Artinya apa? Rasul itu kan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kalau manusia sudah mengucapkan la ilaha illallah enggak diperangi lagi. Gitu loh. Nah, saya kan bagian dari orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi walaupun saya tidak mau bayar zakat, engkau tidak berhak memerangi kami. Ya. Kami kan sudah mengucapkan la ilaha illallah katanya. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua adalah apa? Kita perang sampai manusia itu mau mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Dan ini juga sempat terjadi cekcok antara Umar dengan Abu Bakar. Ya. Antara Umar dengan apa? Abu Bakar. Umar ketika datang di hadapan Abu Bakar, ya, mengatakan ya Abu Bakrin, ya, apakah engkau akan tetap memerangi manusia? Ya, orang-orang yang tidak mau zakat itu? Abu Bakar mengatakan na'am. Aku akan perangi mereka. Umar pun mengatakan fakaifa biqauli annabi alaihi salatu wasalam? Bagaimana dengan hadis yang berbunyi umirtu an uqatil nas hatta yashhadu alla ilaha illallah? Bagaimana dengan bunyi hadis ini? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ya, seakan-akan Umar yang betul. Iya kan? Abu Bakar yang salah. Apa kata Abu Bakar? Melanjutkan hadis ini. Ya. Illa bihaqqil Islam. Boleh diperangi orang muslim dengan haknya Islam. Kapan? Ketika mereka mencegah dari satu syariat yang wajib bagi mereka untuk ditunaikan, mereka tidak mau menunaikan, maka boleh diperangi. Umar pun mengatakan ma fa ma raaitu illa waqad yasrah, ya, yasrahallahu sadra Abu Bakrin. Aku tidak tahu melainkan Allah sudah memberikan kelapangan dalam dada Abu Bakrin dalam pemahaman masalah Islam ini. Wallahu taala alam bissawab. Paham ya? Baik, insyaallah naktafi ila huna. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.